Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, barakallahu fikum. Insyaallah malam ini masuk pada hadis Abu Hurairah. Namun barakatuhum sebelumnya ana sampaikan sedikit atau mengingat kembali tentang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang istijmah. Tentang bersuci menggunakan batu. Pada pertemuan sebelumnya, pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan atan nabiyya alaihi salatu wasallam al-ghaib. Nabi dahulu pernah mendatangi al-ghaib. Al-ghaib di sini berhukum adalah ma yu'addi bi qada'il hajah, sesuatu yang dipakai untuk buang hajat. Ya. Berarti umum, pokoknya tempat buang hajat itu disebut ghaib. Fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjar. Kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian Nabi memerintahkan aku untuk memberi, mendatangkan tiga batu. Yakni barakatuhum, tiga batu tersebut digunakan untuk istijmar setelah buang hajat. Ya. Untuk cegok, membersihkan kotoran, namun barakatuhum dengan menggunakan batu. Hawajatu hajarain walam ajid salisan. Namun aku hanya mendapati dua batu, belum menemukan yang ketiga. Fa'ataitu bi rausah. Akhirnya aku memberikan yang ketiga itu adalah rausah. Yakni raji'ud-dabb, kotoran hewan yang mengering. Ternyata kotoran hewan yang mengering ini berhukum, ya, diambil oleh Abdullah bin Mas'ud. Fa'akhadhahuma wa alqa ar-rawsah. Ketika tiga-tiganya diberikan, dua batu, yang satu kotoran kering, Nabi hanya mengambil dua batu tersebut. Akan tetapi yang rawsah, kotoran yang mengering itu dibuang, dilempar. Waqala, maka Nabi menyatakan hadza fasun. Ini adalah rijsun. Dalam riwayat atau perawi menyebutkan atau rijsun. Rijsun dan rijsun itu sama maknanya. Ini najis. Barakallahu. Baik. Pada pertemuan yang lalu hadis ini dijelaskan bahwasanya barakallahu. Ya. Istijmar cebok menggunakan batu itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, tidak harus dengan air, akan tetapi dengan air itu lebih afdol kata para ulama, dan lebih afdol lagi apabila dengan batu kemudian air. Barakallahu. Kemudian Nabi membuang rausah kotoran hewan tersebut. Ya, tidak beliau pakai untuk istijmar dikarenakan beberapa sebab, di antaranya dikarenakan kotoran hewan itu termasuk makanannya tunggangan hewan atau tunggangan jin. Adapun tulang itu adalah makanan dari bangsa jin, namun jin muslim. Ya. Kalau kotorannya itu adalah makanan dari hewan tunggangannya jin, maka tidak boleh dipakai untuk istijmar. Demikian pula di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama dikarenakan kotoran hewan itu najis apabila dipakai untuk istijmar, untuk membersihkan tempat berkofikum keluarnya kotoran, maka tidak layak berkofikum. Maka dari sini para ulama menyebutkan apabila kotoran hewan itu diantara pelarangannya untuk dipakai istijmar, dikarenakan itu merupakan makanan dari hewan tunggangannya bangsa jin, lebih-lebih lagi barakakum makanan secara umum yang dipakai atau yang dikonsumsi oleh manusia yang layak untuk dimakan, maka juga tidak boleh dipakai untuk istijmar. Ya, roti. Ya, kemudian atau berhukum sagu. Ya. Atau yang keras seperti empon-empon jahe, laos, tidak boleh. Ya, karena itu masih termasuk sesuatu yang boleh dikonsumsi. Barakallahu. Kemudian pada hadis yang setelahnya yang telah kita bahas pertemuan yang lalu, yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga disebutkan padanya bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam naha ayastanji bi atmin aw rawthin. Beliau melarang seseorang beristinja, yakni beristijmar menggunakan tulang atau kotoran hewan. Waqala, dan Nabi menyatakan innahuma la yutahhirani, keduanya yakni tulang maupun kotoran hewan yang mengering tidak bisa dipakai untuk istijmar dan keduanya tidak bisa mensucikan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Pada dua hadis tadi padanya merupakan di antara adab secara global tentang adab-adab buang hajat. Ya, di antaranya ketika istijmar atau cebok tidak boleh menggunakan sesuatu yang najis atau sesuatu yang kotor. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Kemudian juga telah disampaikan pada pertemuan yang lalu faedah yang bisa diambil dari dua hadis tersebut, bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam beliau adalah basyarun mithluna, manusia seperti kita. Yahtaju ila ma yahtaju ilaihi al-bashar. Beliau membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia secara umum. Makan, minum, ya, kemudian bersuci dan lain-lain. Hanya saja Nabi kita ini alaihi salatu wasalam beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau adalah afdalul makhluqat, makhluk yang paling afdal di muka bumi. Baik lebih afdal dari para malaikat atau manusia atau para nabi yang lain. Barakallahu fiik. Kemudian pada faedah dua hadis tersebut, bolehnya seseorang melayani orang lain, ya, mengkhidmat orang lain. Barakallahu fiikum, sebagaimana hal ini dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian faedah juga barakallahu fikum, istijmar itu harus dengan bilangan ganjil, minimalnya 3, 5, 7. Seandainya setelah 3 ada 4, enggak ada lagi yang kelima, maka ini sah-sah saja. Ya, tetapi tidak afdal. Yang wajibnya minimal adalah 3. Ini apabila tidak mendapati air. Barakallahu fiik. Kemudian istijmar menggunakan tulang dan kotoran tidak sah. Ya. Menggunakan tulang, kotoran atau menggunakan makanan. Ya. Barakallahu fiik. Jadi tidak sah. Atau setidaknya menggunakan makanan itu sah-sah saja, tapi dia berdosa. Selama makanan itu suci. Tetapi berhukum disebutkan oleh para ulama menggunakan tulang dan kotoran yang mengering tidak sah. Berarti masih dianggap najis. Oh iya. Itu faedah pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, istanzihu minal baul, bersucilah kalian dari air kencing. Fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu. Karena sesungguhnya keumuman, secara umum azab kubur itu berasal dari air kencing yang tidak dibersihkan. Hadis ini rawahu Ad-Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Walil Hakim, dan dalam riwayat Imam Al-Hakim Nabi bersabda, aktsaru adzabil qabri minal baul, kebanyakan azab kubur berasal dari air kencing yang tidak dibersihkan, yang tidak dihilangkan. wa huwa sahihul isnad. Hadis ini sanadnya sahih. Selain Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Ahmad rahimahullah juga menyebutkan dalam musnadnya. Barakallahu. Pada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, istansihu minal baul fa inna ammat adzabil qabri minhu. Beliau barakallahu fikum memasukkan, yakni beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan dalam kitab Thaharah, dikarenakan di antara najis yang harus dihilangkan pada diri seseorang adalah air kencing. Harus bersih dari badannya, bersih dari pakaiannya, dan bersih dari tempat sholatnya, juga tempat tinggalnya. Barakallahu fikum. Dan dimasukkan dalam adab qadha'il hajah, adab buang hajat, dikarenakan yang namanya buang hajat itu barakallahu fikum juga mencakup padanya buang air kecil, tidak hanya buang air. Nabi menyatakan istanjihu minal baul, bersucilah kalian dari al baul, air kencing. Pada lafaz istanjihu di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau ini Syarah Bulughul Maram Tashilul Ilmam, beliau menyatakan wadzalika bi amrain, mencari kesucian dari air kencing itu dilakukan dengan dua perkara, yakni yang pertama ayyataharraj al-insanu min rasasil baul ayusibahu aw yusiba thiyabahu. Seseorang itu waspada, berhati-hati dari percikan air kencing supaya tidak mengenainya atau mengenai bajunya. Dia berhati-hati. Wa dzalika bi ayyata bawwala fi makanin rahwin minal ardi wa la yatabawwalu fi makanin shalbin. Hal itu bisa dilakukan dengan cara kalau dia buang hajat, buang air kencing, tidak buang air kencing di tempat yang kemungkinan percikan air kencingnya itu ya kemana-mana, di tempat atau di tempat yang mungkin keras, ya di tembok, di batu. Di sini disebutkan hendaknya dia buang air kecil fi makanin rahwin, di tempat yang lunak, tanah, ya, berkelorit. Namun ini adalah di antara cara. Kalau ternyata toilet kita berkeramik, otomatis ya. Nah, berarti barakalikum kita tetap berhati-hati, ya, bagaimana caranya tidak mengenai pakaian kita dan tidak mengenai badan kita. Barakalikum. Dan ini pun perlu dilatih untuk anak-anak kita, ya. Sejak dini sudah dilatih bagaimana supaya barakalikum terjaga dari hal yang najis, yang kebanyakan orang menganggap remeh, ternyata hal itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya, dan merupakan di antara sebab azab kubur. Berarti dosa besar orang yang tidak berhukum mensucikan dirinya dari percikan air kencingnya. Ini upaya yang pertama. Bersihkanlah kalian dari air kencing. Bersucilah kalian dari air kencing. Yang pertama, berhati-hati supaya percikan air kencing itu tidak mengenai. Kalau ternyata kita ragu, ya mungkin saat kita buang air kencing, buang air kecil ini, berhukum kurang hati-hati atau ragu ada percikan, maka sebagaimana pada hadis sebelumnya, diambil air satu genggam, kemudian dipercikkan di tempat baju yang mungkin dianggap kena percikan begini. Ini kalau ragu, tapi kalau jelas kena, wajib dicuci, wajib dibilas. Barakallahu fikum. Yang kedua, di antara upaya untuk mensucikan diri dari air kecil, barakallahu fikum, idza asabahu syai'un minal baul fa innahu yajidu 'alaihi al-mubadarah ila ghuslihi. Kalau ternyata ketika dia buang air kecil ada sedikit yang menimpa, yang mengenai, ya, baik itu bajunya atau badannya, maka hendaknya dia bersegera untuk mencucinya, menghilangkannya, membilasnya. Tidak menunda-nunda, bersegera. Ya, oleh karena itu di antara adab-adab yang tercela ketika buang hajat itu, ya, buang hajat sudah tidak istijmar atau tidak istinja, ya, kemudian langsung begitu saja, ya. Ya, langsung dianggap selesai. Maka apalagi buang air kecil tidak tertutup, ya, di pinggir jalan, ya, atau di tempat umum, tapi tidak tertutup dari pandangan orang lain. Maka ini diantara berhukum sebab mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Jadi pada sabda Nabi, istanzihu minal baul, bersucilah kalian dari, ya, air kencing, maksudnya berhati-hati jangan sampai mengenai badan atau baju. Dan juga maknanya juga apabila kena, segera dibilas, segera dicuci. Barakallahu. Kemudian pada hadis ini Nabi menyatakan istanzihu minal baul, bersucilah kalian dari al-baul. Nabi tidak menyatakan istanzihu min baulikum, bersucilah kalian dari air kencing kalian. Tapi al-baul berarti umum, baik air kencingnya sendiri maupun air kencing orang lain. Air kencing orang dewasa maupun anak-anak walaupun dia bayi. Kalau air kencing dewasa itu najisnya mana, Pak Amin, mana? Najisnya air kencing dewasa itu najisnya mukhaffafah atau mughallathah? Mukhaffafah. Pak Abdul Somad? Mutawasithah. Oh, pilihannya minta yang ketiga. Masya Allah. Gimana? Mutawasithah. Gimana? Ada perubahan? Paham ya? Oh, gitu. Najis ada tiga, ya. Mukhaffafah, ringan. Nah, najis yang ringan itu hanya ada pada air kencing bayi laki-laki yang baru minum ASI saja, belum mengkonsumsi makanan. Maka disebutkan dalam hadis barakallahu fikum, kalau air kencing bayi, ya, yang laki-laki Itu dibedakan dengan air kencing bayi perempuan. Ya. Walaupun usianya sama, walaupun belum makan makanan, walaupun hanya ASI saja. Sebutkan dalam hadis, yughsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil ghulam. Baju atau tempat apabila terkena air kencing bayi wanita, maka dicuci. Berarti air kencingnya bayi wanita yang masih minum ASI saja, ya, apalagi sudah melebihi itu, bisa makan najisnya dengan air kencing orang dewasa. Tetapi kalau bayi laki-laki, ya, yang hanya ASI saja, maka itu najisnya mukhaffafah, yurassu. Maka air kencingnya itu hanya diperciki dengan air, ambil satu genggam, perciki begini, cukup. Tapi kalau bayi perempuan tidak cukup, karena disamakan dengan najisnya air kencing orang dewasa. Nah, najis mukhaffafah ini hanya satu, yakni barakukum najis pada air kencing laki-laki, bayi laki-laki yang masih minum ASI. Sisanya mutawassithah ini umum. Umum, najis umum selain najis apa? Air liur anjing. Kalau air liur anjing itu mughalladzah, najis yang berat. Ya, misalkan ada piring kena air liur anjing, maka dicuci 7 kali ya dengan air, kemudian yang ke-8 dengan tanah. Lalu dicuci lagi, dibilas. Atau yang pertama dengan tanah, ya, yang ketujuhnya lagi dengan air, dibilas lagi. Itu mughalladzah. Kalau mutawassithah, ya, itu harus hilang bau, warna, rasa. Tidak perlu dengan tanah. Ya, itu ya mencakup darah haid, bangkai, kotoran hewan, kotoran manusia, air kencing, itu mutawassithah. Kalau mukhaffafah yang ringan. Barakallahu. Nah, dalam hadis ini Nabi menyatakan istanzihu minal baul. Bersucilah kalian dari al-baul. Berarti dari kencing siapa saja, air kencing siapa saja umum. Ketika ada orang punya bayi, ya, terkena air kencing bayinya, kalau dia laki-laki masih minum ASI saja, maka harus diperciki. Tetap najis, tapi harus dihilangkan dengan diperciknya. Kalau dia perempuan, bayi perempuan, maka dicuci, dibilas, dicuci, dibersihkan. Jadi air kencing ini umum, ya, bukan hanya air kencingnya sendiri ketika dia buang hajat, tetapi umum. Ya. Oleh karena itu, ya, kita yang punya anak, misalkan antum semua, ya, tetap menjaga kebersihan, tidak bermudah-mudahan. Adapun kalau sudah berusaha, ternyata ada yang terluput, ada yang terlalaikan, tidak tahu, maka insya Allah dimaafkan. Yukfa. Kemudian Nabi menyatakan fa inna ammata adzabil qabri minhu. Karena sesungguhnya keumuman azab kubur itu sebabnya adalah barakatikum percikan air kencing yang tidak dibersihkan, yang tidak dijaga. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Al-Hakim dan juga Imam Ahmad, Nabi menyatakan aktsaru adzabil qabri minal baul, kebanyakan azab kubur berasal dari air kencing. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, wujubut taharrusi minal baul. Wajibnya berhati-hati dari najisnya air kencing. Hal itu dilakukan, ya, kehati-hatian tersebut dilakukan ketika semenjak buang air, dan juga dilakukan dengan mencuci bekasnya, ya, zatnya yang menimpa manusia tersebut, yang menimpa orang tersebut, berarti kemaluannya, ya, kemudian sekitarnya, yakni dibersihkan, disiram, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, berhati-hati dan bersuci dari air kencing berlaku umum. Berlaku umum mencakup air kencing sendiri maupun air kencing orang lain. Ya, umum. Karena Nabi menyatakan minal baul, bukan min baulikum. Kemudian faedah yang berikutnya, wujubut taharah fi tsaub wal badan min ajli shalah. Wajibnya bersuci pada baju dan badan, yakni pada baju itu berarti dihilangkan, dicuci apabila ada najis pada badan, demikian min ajli sholah, ketika hendak sholat. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara sebab seseorang mendapatkan azab kubur adalah tidak menjaga najis ketika buang air kecil. Tidak menjaga najis ketika buang air kecil. Tapi bukan berarti, oh ini kan air kecil, air kencing, berarti kalau buang hajat air besar berarti tidak apa-apa, kan hadisnya air kecil. Ya, maka jawabannya sama saja, justru lebih parah lagi kalau buang hajat, buang air besar malah tidak cebok, lebih parah lagi. Ya, bukan berarti, oh ini kan buang air kecil. Ya, berbeda. Mengapa ini disebutkan? Kok air kecil? Kok enggak air besar juga? Dikarenakan, ya, di antara kebanyakan orang itu yang ternyata, yang mereka-mereka yang mendapatkan azab kubur secara umum, menganggap remeh dosa menjaga diri dari najis. Sebutkan dalam hadis, ketika Nabi alaihi salatu wasallam beliau melewati dua kuburan, Nabi menyatakan innahuma la yu'adzibal atau innahuma la yu'adzabal, keduanya sedang diazab. Ya, Nabi menyatakan kepada para sahabat ketika melewati kuburan, dua kuburan orang, keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, Kata Nabi, mereka berdua diadab. Ya. Bukan pada permasalahan yang sangat besar, tapi remeh. Maksudnya perkara yang dianggap remeh. Ama innahu kabir, ternyata perkara tersebut besar urusannya. Ya mungkin orang itu buang hajat aja kok. Yang penting tidak di tempat jalanan orang. Ternyata dia lupa dengan dirinya sendiri yang harus bersuci dari najis. Anggap remeh. Ya. Itu kalau kita melihat anak-anak muda ya. Barakallahu. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Adapun salah satu dari keduanya yang diadab, dikarenakan dia tidak menutup diri ketika buang air kecil. Ini diantara maknanya. Makna lain, dia tidak membersihkan najis dari percikan air kencingnya ketika dia buang air kecil. Wa ammal akhar fakara yamshi bin namimah. Adapun yang lain, dia diazab dikarenakan selalu mengadu domba. Ya, barakallahu. Selalu melakukan namimah, menghasut orang, ya, nyampaikan ke si A tentang si B supaya si A dan si B ini bermusuhan. Ya. Naqlu kalamil khair lil fasad. Menukilkan ucapan orang lain kepada orang lain dalam rangka untuk merusak hubungan. Itu namanya namimah. Maka itu termasuk di antara sebab azab kubur. Barakallahu. Tayyib, faedah yang berikutnya, fil hadis dalilun ala thubuti adzabil qabr. Hadis ini menunjukkan adanya azab kubur. Adanya azab kubur. Kaum muslimin secara umum mereka meyakini adanya azab kubur sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan kesepakatan para ulama. Wa lam yukhalif fihi illa al-Mu'tazilah, dan tidak ada yang menyelisihi tentang adanya azab kubur kecuali orang-orang Mu'tazilah. Ya. Orang Mu'tazilah orang yang mendewakan akal, yang selalu mengedepankan akal daripada Al-Qur'an dan hadis. Tidak percaya dengan adanya azab kubur. Berapa itu? Padahal ya sebutkan dalam hadis, dalam ayat juga tentang Fir'aun yang mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, azab bagi mereka di kuburannya. Barakallahu'alaikum. Siang, pagi, sore, malam. Barakallahu'alaikum. Demikian pula sebutkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan, ya, ketika Nabi melewati dua kuburan, yang satu diazab dikarenakan tidak menjaga diri dari najis air kencingnya, yang satunya dikarenakan melakukan namimah. Dan azab kubur termasuk di antara ilmu gaib. Ya, di antara ilmu gaib. Di dunia orang yang hidup maka itu tidak bisa melihat alam barzakh, orang yang sudah meninggal. Kalau orang-orang Mu'tazilah mengingkari azab kubur, ya, ketika mereka menggali kuburannya orang yang sudah meninggal, dilihat tidak ada apa-apa. Padahal alamnya beda, ya, alam dunia dengan alam barzakh itu beda. Ada pembatas. Dan alam barzakh ini, barakallahu fikum, adalah alam yang berikutnya. termasuk alam gaib. Dan tidak mesti sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, ya, berarti itu ada. Ada yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi ada, seperti angin. Kita nggak pernah melihat angin, tapi bisa merasakan. Ya, seperti apa bentuknya? Ya, berkat. Dan azab kubur itu ada kalanya terus menerus dari awal orang itu mendapatkan azab kubur sampai hari kiamat. Ini untuk orang-orang kafir. Ada juga yang terbatas waktu sesuai dengan dosa hamba tersebut, dan ini juga diberikan kepada orang muslim yang membawa dosa besar. Mungkin berhukum diantaranya adalah dengan dosa tadi yang disebutkan, tidak membersihkan diri ketika buang hajat. Berhukum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Baik. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, barakallahu fikum, beliau menyatakan al-qabru imma raudhah min riyadil jannah, kuburan itu ada kalanya merupakan taman di antara taman-taman surga, wa imma hafarah min hafrin nar, dan ada kalanya kuburan itu merupakan jurang di antara jurang neraka. Yu'adzabul insan fihi aw yu'annam. Di kuburan seseorang ada yang diadab dan ada yang mendapatkan nikmat. Wa yakunu ta'dzib wa tan'im waqi'an 'ala jismihi wa ruhihi ma'an. Dan terkadang ya, dan azab atau nikmat itu menimpa jasad orang yang sudah meninggal dan juga rohnya. Jadi barakallahu'alaikum, walaupun kata para ulama, walaupun dia sudah soratu roban, sudah menjadi tanah, ya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa membuat tubuhnya itu terasa, juga rohnya merasakan azab, ada kubur tersebut. Barakallahu. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa kadzalika yasilul adzab ila ruhihi. Dan azab kubur juga bisa mengenai ruhnya. Kenapa demikian? Di anna ruha baqiyah la tamuta wala tanfa atau wala tafna. Dikarenakan yang namanya roh itu tetap hidup, ya, tidak mati dan tidak binasa. Jadi ketika orang itu meninggal, badannya itu yang tidak berfungsi, tapi rohnya masih hidup. Ketika mendapatkan azab kubur, apakah rohnya saja atau badannya saja atau kedua-duanya, ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah kedua-duanya merasakan. Barakallahu. Dan namanya kuburan itu adalah taman di antara taman-taman surga bagi mereka-mereka yang mendapatkan nikmat kubur, sehingga kuburannya itu diluaskan sejauh mata memandang dan dia mendapatkan teman yang sangat tampan. Ya. Yang itu merupakan amalannya, tampan, wangi. Sementara kuburan juga merupakan di antara jurang dari jurang-jurang neraka bagi mereka-mereka yang mendapatkan azab kubur, terutama mereka-mereka yang kafir, mereka-mereka yang munafik. Barakatikum, sehingga kuburannya disempitkan, sehingga tulang rusuk kanan, tulang rusuk kiri itu sebutkan dalam hadis berdempet ya seperti dua genggaman jemari tangan yang digenggamkan. Kemudian dia mendapatkan teman yang sangat buruk rupa dan busuk baunya. Ketika ditanya, "Man anta, siapa engkau?" "Saya adalah amalanmu." Baik. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada hadis yang tadi kita baca mengingatkan kita supaya kita memperhatikan adab-adab ketika buang hajat, baik ketika buang air besar maupun air kecil, dan juga berfikum kita harus ya tidak bermudah-mudahan dalam hal ini, dikarenakan ini ternyata ya nampaknya remeh namun ternyata termasuk dosa besar. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi ila huna. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salahnya itu murni dari anak pribadi dan dari syaitan, selebihnya kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallah wa bihamdik, syadda la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. So.